Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Baik, insyaallah untuk sesi yang kedua kita melanjutkan kajian kita dari kitab tafsir. Maju, Pak. Iya, jangan sendirian, Pak. Nah, enggak apa-apa. Nah, kajian tafsir kita dari tafsir Juz Amma, dari tafsirnya Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan surat Abasa. Barakallahu fikum. Kita akan masuk surat yang baru sekarang, surat At-Takwir. Iya, barakallahu fikum. Nanti akan ada penjelasan dari beliau tentang makna At-Takwir. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qalallahu ta'ala, idhas syamsu kuwirat, wa idhan nujumun kadarat, wa idhal jibalu suyirat, wa idhal isyaru uttilat, wa idhal wuhushu hushirat, wa idhal biharu sujirat, وإذا النفوس زوجت وإذا المرؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت البسملة. قال الشيخ رحمه الله تعالى البسملة تقدم الكلام عليها. Untuk lafaz basmalah sudah lewat penjelasan tentangnya. إذا الشمس كورت, apabila sang mentari kuwirat. Hada yakunu yaumal qiyamah, kata beliau. Keadaan ini terjadi pada saat hari kiamat. Wat takwir jam'u syai'i ba'duhu ila ba'din walaffuhu kama tukawwarul imamatu ala ras. Takwir maknanya adalah, yang itu menjadi nama surat ya. Takwir maknanya adalah mengumpulkan sesuatu sebagian dengan sebagiannya. Barakallahu fikum. Nah, dan menggulungnya seperti imamah itu digulung atau di apa? Dikepet di atas ke kepala. Itu namanya takwir. Sesuatu yang kita lipatkan atau kita gulung di atas ke kepala, itu namanya takwir ya. Mengumpulkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan cara apa? Menggulungnya. Bagun fokus. Nah, barakallahu fikum. Wasyamsu, kata beliau, tayyib, kitslatun azimatun kabiratun wasi'ah. Matahari itu adalah sebuah benda langit ya, yang sangat agung, besar dan luas. Barakallahu fikum. Iya, tayyib. besar dari bumi berlipat-lipat. Wa fi yaumil qiyamah yukawwiruhallahu azza wa jalla fayaluffuha jami'an wa yatwi ba'daha ala ba'din fayadhhabu nuruha. Dan matahari pada hari kiamat nanti akan dilipat, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dilipat sebagian di atas sebagian yang lain sehingga cahaya matahari pada hari itu akan hilang. Barakallahu fiik. Nah, wallahu alam gimana cara melipatnya, ya, bagaimana gambarannya. Intinya matahari yang sebesar itu, barakallahu fikum, tayyib, akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa yulqiha azza wa jalla finnar. Dan matahari itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Ighadatan lilladzina ya'budunaha min dunillah. Sebagai bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia yang menyembah matahari selain Allah. Jadi Allah akan nampakkan pada hari kiamat nanti bagi mereka-mereka yang sangat mengagungkan matahari. Kan ada, ya, keyakinan-keyakinan yang mendewakan matahari, seperti keyakinan orang-orang Jepang dengan agama Shinto, keyakinan orang Mesir kuno. Iya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Tentang dewa matahari mereka. Cukup banyak, barakallahu fikum, keyakinan-keyakinan yang meyakini matahari itu adalah, barakallahu fikum, iya, perwujudan dari apa? Sang Pencipta. Banyak. Maka pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan sesuatu yang mereka anggap sebagai sebuah sesembahan. Ya. Allah lipat dan Allah lemparkan ke dalam neraka. Allah nampakkan bahwasanya matahari itu bukan apa-apa. Ya, ada kekuatan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih hebat daripada matahari. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah akan menjadi bahan bakarnya neraka. Jadi bukan hanya penyembahnya saja, tetapi yang disembah juga akan menjadi bahan bakarnya neraka. Barakallahu fikum. Ai tahsabuna fi jahannam. Ya, maksudnya kalian akan dijadikan bahan bakarnya neraka. Antum laha waridun. Kalian pasti akan mendatangi neraka. Kemudian kata beliau, wa yustasna min dzalika ma'ubida min dunillahi min auliya'illahi fa innahu la yulqa finna. Namun ayat ini ada pengecualian. Ya, tadi kan seolah-olah umum, ya. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah beserta yang menyembahnya akan dilempar ke dalam neraka. Terus bagaimana dengan Nabi Isa? Ya, Nabi Isa kan disembah selain Allah. Apakah beliau juga akan dilempar ke dalam neraka? Nah, itu yang dikecualikan. Kata beliau, dikecualikan pihak-pihak yang disembah selain Allah dari kalangan wali-wali Allah. Ya. Di mana mereka disembah oleh pengikutnya dalam keadaan mereka tidak ridho. Mereka enggak tahu Mereka ketika masa hidup justru menganjurkan pengikutnya untuk menyembah kepada Allah. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Untuk ibadah hanya kepada Allah, jangan bersandar kepada saya. Tapi setelah dia mati malah justru apa? Pengikutnya. Iya. Minta-minta kepada mayit atau kuburan orang soleh tadi atau wali tadi. Ini dikecualikan. Dikecualikan. Yaitu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, ya, dalam keadaan dia tidak ridha. Tayyib. Apa dalilnya? Kama qala Allah Ta'ala ba'da hadhil ayat. Sebagaimana yang Allah nyatakan setelah ayat itu, setelah ayat yang kita baca tadi, innakum wa ma ta'buduna atau antum innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Ya, setelah ayat itu ada lanjutannya, yaitu innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. La yasma'una hasisaha wahum fima ishtahat anfusuhum khalidun. Surat Al-Anbiya ayat 101 dan 102. Allah mengatakan, ya, kecuali, ada kecualinya, orang-orang yang kebaikan mereka telah mendahului atas kami atau dari kami, maka mereka ini kata Allah akan dijauhkan dari neraka. Jadi kan di awal ayat Allah mengatakan kalian dan yang kalian sembah itu akan menjadi bahan bakar neraka, kecuali mereka-mereka yang disembah namun mereka adalah orang-orang yang baik, orang soleh, ya. Dan mereka tidak ridha dengan penyembahan tadi, maka mereka akan dijauhkan dari neraka. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Itu untuk ayat yang pertama, idza syamsu kuwirat. Yaitu Allah ingin menggambarkan tentang peristiwa-peristiwa pada hari kiamat. Iya. Matahari pada saat itu digulung. Kuwirat, ya, takwir itu kan asal kata dari apa? Kawwara yukawwiru, melingkar. Ya, barakallahu fiik. Jadi matahari pada hari kiamat nanti akan digulung. Barakallahu fiik. Nah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena matahari, barakallahu fiik, disembah oleh orang-orang musyrikin. Dan Allah ingin menunjukkan kepada penyembah-penyembah matahari kalau matahari itu bukanlah apa-apa, ya. Tidaklah seperti yang mereka duga, tidaklah sedahsyat kekuatan dan powernya seperti yang mereka sangka, ya. Matahari tidak bisa berlaku apa-apa. Barakallahu fikum. Nah, wa idan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang itu inkadarat, yakni tasaqatat, kama tufassiruhu al-ayatu tsaniyah. Maksudnya, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Ya, bintang-bintang itu berjatuhan. Barakallahu fiik. Karena memang pada hari kiamat itu tatanan alam semesta hancur. Iya. Barakallahu fiik. Nah, keseimbangan, barakallahu fiikum, ya, tayyib, yang membuat tatanan alam semesta, barakallahu fiikum, itu berjalan dengan baik pada hari kiamat, kacau. Iya. Jadi bintang-bintang, planet-planet yang ada itu barakallahu fikum, iya, seolah-olah hilang kekuatan mereka untuk tetap, ya, berada pada poros perputarannya. Barakallahu, semuanya berjatuhan. Barakallahu fikum. Itu sebagaimana ditafsirkan pada ayat yang kedua. Ayat wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila planet-planet itu intasarat, bertebaran. Fan nujum yaumal qiyamah tatanasahu wa tazulu an amakiniha. Bintang-bintang, planet-planet pada hari kiamat nanti akan apa? Berserakan. Ya. Dan apa? Sirna dari tempatnya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, itu yang namanya kiamat. Barakallahu fikum. Sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Ya. Kita lihat meteor jatuh saja itu sudah takut ya. Barakallahu fikum. Nah, apalagi melihat apa efek dari ledakannya yang mengerikan. Iya, itu baru meteor kecil. Barakallahu fikum. Gimana kalau kita menyaksikan ya bintang-bintang itu, barakallahu fikum, insyaallah jatuh semua. Nah, barakallahu fikum. Sangat mengerikan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung itu suyirat, ai anna hadhil jibala al-azimata as-salbata al-aliyata ar-rafi'ata takunu haba'an yaumal qiyamah wa tusayyaru. Maksudnya gunung-gunung yang besar, kuat, tinggi, yang menjulang itu pada hari kiamat akan menjadi habaan, hancur lebur bagaikan debu. Watu sayyaru, ya, dibuat seolah-olah berjalan. Barakallahu fikum. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Dan gunung-gunung pada hari itu dibuat apa? Barakallahu fikum, suyirat, ya, berjalan. Fakana saraba, sehingga dia menimbulkan seperti apa? Fata morgana. Barakallahu fikum. Nah. Wa idzal isyaru utilat. Al-isyar, kata beliau, jam'ul usyara. Wahia annaqatul hamilu allati tamma hamluha ashratu ashhurin. Isyar di sini maknanya adalah dia bentuk jamak dari usyara. Usyara itu adalah onta betina yang sedang hamil tua. Yaitu usia kandungannya 10 bulan. Ya. Jadi sudah mau melahirkan. Makanya dibilang usyara. Usyara itu kan asal kata dari asyrun. Asyrun itu 10. Maksudnya onta betina yang sudah hamil tua 10 bulan tinggal tunggu melahirkan. Nah, wahia min anfasi an amwali indal Arab. Dan onta pada masa itu, pada zaman itu, termasuk harta yang paling berharga bagi bangsa Arab. Onta. Iya. Barakallahu fikum. Nah, termasuk kendaraan mewah onta pada masa itu. Ya, dan harganya pun mahal. Barakallahu fikum. Watajidu sahibuha yuraqibuha wa yulahidhuha. Maka anda akan mendapati pemilik onta pada masa itu akan senantiasa mengawasi dan memperhatikan. Artinya benar-benar dijaga onta tadi, karena ini barang mewah, ya, barang mahal. Barakallahu fikum. Ya'tani biha wa ya'wi ilaiha wa yahifu biha fid dunya. di mana dia sangat memperhatikan ontanya tadi, bahkan dia tinggal ya bersama ontanya, artinya dia akan entah dia sendiri yang menjaga ya ronda barakallahu fikum, atau dia menuju orang lain, menunjukkan onta pada masa itu sangat berharga barakallahu fikum. Nah, dan dia akan barakallahu fikum ya mengumpulkan semua dunia ini untuk merawat onta tadi ya, agar benar-benar barakallahu fikum terjaga. Apa saja akan dia keluarkan. Nah, barakallahu fikum, itu onta pada masa itu ya, hewan yang sangat mulia, hewan yang sangat barakallahu fikum mahal. Iya, barakallahu fikum. Makanya di dalam Al-Quran juga sering Allah gunakan ya, onta ini Allah gunakan untuk bersumpah. Wa idzal ibilu apa? Hah? Afala yanduru ilal ibili kaifa khuliqat. Iya. Tidaklah atau tidakkah kalian melihat kepada unta bagaimana dia diciptakan? Barakallahu fikum. Iya. Memang pada unta itu banyak hal-hal yang unik. Barakallahu fikum. Iya. Nah, ada juga hal-hal yang barakallahu fikum, iya, misteri. Ya, pada unta itu ada kekhususan padanya. Pokoknya banyak yang unik. Iya. Barakallahu fikum. Nah, yang namanya kotoran itu kan barakallahu fikum biasanya jadi sumber penyakit ya. Tapi untuk unta jadi jadi obat. Iya. Itu ada dalam hadis, dalam riwayat Bukhari. Air kencingnya unta itu bisa jadi obat. Pak Safari pernah coba minum air kencing unta? Belum ya. Pengen coba enggak? Itu obat untuk orang yang memang susah beradaptasi dengan cuaca di sana. Obatnya itu. Iya. Seperti pada kasus kaum Quraniyun. Jadi mereka ini ketika sampai di Madinah enggak cocok sama cuaca di sana, sakit-sakitan. Barakallahu fikum. Maka Rasul menganjurkan mereka untuk apa? Minum air kencingnya unta. Benar, habis itu sehat mereka. Ya, kuat. Barakallahu fikum. Bisa beradaptasi dengan barakallahu fikum keadaan cuaca di sana. Sehingga kalau ada teman ya yang mungkin sakit-sakitan ketika di sana ya, kok enggak udah minum obat macam-macam, ya udah minum madu, udah habis soda kok masih sakit-sakitan. Jadi ibadah di sana enggak maksimal. Benar nih, Pak. Benar. Coba. Hah? Ada jual. Iya, air kencing unta, barakallahu fikum, sama susunya unta. Itu bagus diminum. Iya. Barakallahu fikum. Nah. Kalau susunya unta itu barakallahu fikum, minumnya memang masih segar. Ya, kalau sudah dingin, amisnya luar biasa. Kata sebagian teman yang pernah mencoba. Jadi kalau kita simpen aja sampai dingin, itu sebagian kita enggak kuat minum, saking amisnya. Begitu juga air kencingnya barakallahu fikum. Ya. Kalau ditunggu dingin, enggak tahu barakallahu fikum. Nah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Itu obat ya untuk orang yang memang barakallahu fikum tidak bisa beradaptasi dengan suasana ya iklim atau cuaca di sana. Itu obatnya. Ya, barakallahu fikum. Nah. Intinya barakallahu fikum, pada unta ini banyak yang spesial. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan. Dan kita diperintahkan untuk apa? Merenungi ya penciptaan unta. Barakallahu fikum. Nah, makanya pada saat itu unta ini terkenal sebagai hewan yang mahal dan punya hal-hal yang spesial. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kita boleh sholat di kandang kambing yang sudah kita bersihkan, tapi enggak boleh sholat di kandang unta. Ya, barakallahu fikum. Nah. Gitu ya. Karena apa? Sholat di kandang unta Barakallahu fikum, itu termasuk iya markasnya syaitan. Jadi syaitan itu memilih untuk tinggal di kandang onta daripada di kandang kambing. Disebutkan dalam sebagian riwayat, onta itu memiliki karakter kesyaitanan. Barakallahu fikum. Nah, iya. Dan itu terkait dengan ini banyak penafsiran di kalangan mereka tentang maksud onta itu adalah syaitan. Barakallahu fikum. Nah, intinya barakallahu fikum, pada onta ini ya banyak hal-hal yang unik dan spesial. Barakallahu fikum. Dan di dalam ayat ini Allah singgung lagi iya tentang peristiwa pada hari kiamat apabila onta-onta betina yang sudah mau melahirkan itu utilat. Barakallahu fikum. Lakin kata beliau, fil akhirati tu'talu wala yaltafitu ilaiha. Nanti pada hari akhir ya, mendekati barakallahu fikum hancurnya alam semesta, onta-onta itu akan ditelantarkan ya, tidak ditoleh sedikit pun. Barakallahu fikum. Nah ya, baik, barakallahu fikum. Artinya sebagaimana yang barakallahu fikum kita baca juga ya pada ayat Abasawatawa, surat Abasawatawalla, menggambarkan kondisi dunia saat itu sangat mengerikan ya, sampai orang itu gak kepikiran dengan barang-barang mewah. Barakallahu fikum. Nah, li'annal insana fi sya'nin azim muz'ijun tayyib yansihi kulla syai', karena manusia pada saat itu berada dalam kondisi yang sangat agung ya, menakutkan, mencekam, sehingga membuat dia lupa segala sesuatu ya, gak ingat anak, istri, barakallahu fikum semuanya ya. Sebagaimana kita sebutkan juga, kalau yang sekarang dialami oleh manusia bencana-bencana yang sedahsyat apapun, mereka masih sempat mikir yang lain ya. Yang senang sama hartanya masih sempat nyelamatin harta yang dia sukai ya. Yang cinta sama keluarganya masih sempat mengusahakan nyelamatin ke keluarganya. Nanti pada hari kiamat udah gak kepikiran sudah ya. Menunjukkan apa? Saking iya, hentakan pada hari itu benar-benar membuat manusia shock luar biasa. Iya. Karena memang barakallahu fikum kejadiannya itu apa? Tayyib tiba-tiba dan beruntun langsung ya. Jadi manusia benar-benar apa? Kaget luar biasa barakallahu fikum. Shocknya luar biasa. Kama qala ta'ala, kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Sebagaimana Allah menggambarkan dalam ayat yang lain, hari di mana seseorang akan lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari ayahnya, lari dari temannya, lari dari anaknya. Ya. Yeah. Lari dari istrinya. Setiap manusia pada saat itu punya urusan sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, wa idal isyar utilat. Dan apabila onta-onta saat itu ditelantarkan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah isyar? Sudah masuk isyar? Nah, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.